Boleh tangannya diangkat semuanya. Sebesar bareng. Sumber berantas lagi. Basat nunggu mongso rede Ambon gule ngenteni kowe Wesono sesasi kenepino iki. Barang-barang yang bisa kita nyanyi Mas yen pancen tresnoku iki Jangan.